Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alayh, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعًا وبارك الله فيكم. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memudahkan kita semuanya untuk bisa hadir di salah satu majlis min majalisil ilm. Semoga apa yang kita kerjakan ini mendapatkan keberkahan dan senantiasa Allah menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semuanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah tentang mayoritas manusia atau mayoritas kaum muslimin, mereka bermalas-malasan berkaitan dengan al-amalus saleh, amalan-amalan saleh, al-a'mal salihah. Akan tetapi berbalik ketika berkaitan dengan talabud dunia, mencari perkara-perkara dunia. Yeah. Beliau mengatakan dalam salah satu risalah beliau, Al-Khutab Al-Mimbariyah fil Munasabatil Asriyah, juz yang keempat, beliau mengatakan, innana naral kathira minna, sungguhnya kita melihat mayoritas dari kita, yatakasaluna anil a'malis salihah, bermalas-malasan untuk melakukan amalan-amalan saleh. Wayansyatuna fi talabi dunya, akan tetapi semangat dalam mencari dunia. وَيَتَوَسَّعُونَ فِي إِعْطَاءِ نُفُوسِهِمْ مَا تَشْتَهِي, tidak cukup semangat mencari dunia saja, tetapi pula memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi hawa nafsunya untuk menikmati suatu yang dia ingini, menikmati suatu yang dia inginkan. Pengen makan, makan yang seenak-enaknya. Pengen rekreasi, rekreasi yang semahal-mahalnya, sejauh-jauhnya. Ya, diberi seluas-luasnya jiwa dia, hawa nafsu dia berkaitan dengan kesenangan dunia. Barakallahu fikum. Ini fenomena gejala yang menyedihkan tentunya, yang barakallahu fikum kita semuanya juga introspeksi, saling melihat diri kita. Berkaitan dengan amalan soleh, apa kita malas? Berkaitan dengan talabud dunia, apa kita lebih semangat? Maka ini yang mendapatkan sindiran dari Asy-Syaikh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian beliau memberikan contoh. Contoh malasnya kita untuk melakukan amalan soleh, beliau mengatakan, wal nadrib lidzalika mathalan fi ilaqati katsirin minan nas bil masajid. Kita berikan gambaran contoh dari itu tadi, yaitu malas dalam melakukan amalan saleh, berkaitan dengan mayoritas manusia keterkaitannya dengan masjid. Wa huduril jumu'ah wal jama'ah, serta keterkaitan mereka dengan hadirnya dalam sholat Jumat dan sholat jamaah. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Mereka bermalas-malasan. Yeah. Fanaral kathira yaskununa bijiwaril masajid wala yadkhulunaha. Kita melihat mayoritas manusia mereka tinggal di samping-samping masjid, bertetangga dengan masjid. Wala yadkhulunaha, akan tetapi mereka tidak masuk ke masjid. Rumahnya saja dekat masjid, tapi orangnya, penghuni rumah, enggak pernah masuk masjid untuk mengerjakan sholat. Ataupun kalau mengerjakan sholat, ya di rumah. Iya. Wala yu'rafuna fiha, dan dia tidak dikenal, mereka tidak dikenal, kaum muslimin tersebut, mengerjakan sholat di dalam masjid. Kemudian beliau rahimahullah memberikan sindirannya kepada orang-orang yang jenis ini, yujawiruna al-masajid bi buyutihim wa yab'uduna anha bi qulubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang bertetangga dengan masjid, tapi orang apa rumahnya, rumah-rumah mereka, rumahnya memang bertetangga. Wa yabuduna anha bi qulubihim, akan tetapi mereka, hati-hati mereka jauh dari masjid tersebut. Dekat secara fisik, tapi hatinya jauh dari masjid. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Orang-orang yang seperti ini apa? Kata beliau, wadzalika dalilun ala dhu'fil imani fi qulubihim awin idamihim. Maka ini sebagai dalil, sebagai bukti kelemahan iman, lemahnya iman pada hati-hati mereka, atau hilangnya, ya inna idamihi, yaitu hilangnya keimanan mereka. Naudzubillah. Kenapa kok bisa dikatakan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat di masjid itu adalah orang yang lemah imannya, atau bahkan hilang keimanannya? Barakallahu fikum, beliau menjelaskan, li'ana imaratal masajid bis salah wal ibadah wa taradduda ilaiha min ajli dhalika alamatul iman. Iya. Yeah. Dikarenakan memakmurkan masjid dengan sholat, ibadah, ya. Yeah. Baca Al-Quran atau ibadah yang lainnya, barakallahu fikum, halaqah ilmu dan semisalnya. Wa taraddud ilaihi min ajli dzalik, dan bolak-balik ke masjid dengan tujuan itu tadi, salat dan ibadah tadi, alamatul iman. Itu adalah tanda keimanan seseorang. Yeah. Sehingga kita bisa menilai tanda keimanan seseorang ketika orang itu bolak-balik ke masjid, memakmurkan masjid. Iya. Yeah. Dengan ibadahnya, dengan ketaatannya kepada Allah dalam masjid. Ya, sehingga masjid itu barakallahu fikum tidak hanya dimakmurkan ketika waktu sholat 5 menit sudah pulang, duhur 5 menit pulang, asar 5 menit pulang, tidak. Tapi juga dimanfaatkan dengan amalan-amalan sholat yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan datang di awal waktu sebelum adzan menunggu sholat, itu juga termasuk ibadah, bahkan nanti disebutkan terhitung sholat. Yeah. Dia menyengaja keluar dari rumah untuk sholat, itu sudah dihitung sholat. Sampai nanti dinaikkan adzan dan sholat, masih dihitung sholat. Yeah. Bahkan dikatakan nanti dalam hadis, menunggu sholat yang satu sholat berikutnya termasuk ribat, fadzalika ribat. Yeah. Menjaga perbatasan, artinya berbaca perbatasan sholat. Sholat pada sholat berikutnya dikatakan sebagai ribat. Barakallahu fikum. Maka beliau hafizahullah membawakan dalil. Qala ta'ala, dalil bahwasanya orang yang senantiasa membiasakan dirinya ke masjid untuk melakukan sholat jamaah dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu adalah tanda keimanan. adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqama as-salata wa ata az-zakah, dan mendirikan salat serta menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan dia tidaklah takut melainkan hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Semoga mereka itu yang keadaannya itu tadi, orang yang takut kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat, membayar zakat. Yeah. Itu adalah tipe-tipe orang yang memakmurkan masjid. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yeah. Sangat diharapkan. Yeah. Termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang yang memakmurkan masjid dengan ibadah salat dan ibadah salat dan yang lainnya. Itu termasuk tanda keimanan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Idza ra'aitumur rajula," jika kalian melihat seseorang, "ya'tadul masajid," dia terbiasa pergi ke masjid, "fashhadu lahu bil iman," maka persaksikanlah dia dengan keimanan. Persaksikanlah dia dengan keimanan. Karena tidaklah mendorong dia melakukan ibadah tersebut melainkan keimanan dia kepada Allah, melainkan keimanan dia kepada hari akhir, hari kiamat, bahwasanya apa yang diamalkan nanti akan mendapatkan balasan dari Allah tabaraka wa taala. Persaksikanlah orang tersebut dengan keimanan. Wa tala hadhil ayah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tadi, At-Taubah ayat 18. Barakallahu fikum. Itu gambaran kriteria-kriteria orang-orang yang memakmurkan masjid dengan ibadah. Mereka adalah ahlul iman, orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang senantiasa menegakkan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Orang yang tipe-tipenya seperti itu tadi, sangat diharapkan benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, taraha ula'i yamla'unal aswaq. Engkau melihat orang-orang tadi. Orang-orang yang bermalas-malasan melakukan amalan soleh tadi. Semangat dalam tolabu dunia. Mencari dunia. Engkau melihat mereka yamla'unal aswaq. Memenuhi pasar-pasar yang ada. Mal-mal, supermarket-supermarket yang ada. Wa ya'kulunal arzak. Dan mereka memakan rizki-rizki Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yatajihuna ilal masajid. Akan tetapi mereka tidak mengarahkan dirinya untuk pergi ke masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan urusan duniawinya semangat, sehingga pasar-pasar, mal-mal, tempat-tempat pusat perbelanjaan penuh, sesak, ramai. Mereka menikmati rizki-rizki Allah SWT, akan tetapi berkaitan untuk pergi, melangkah menuju masjid, mereka tidak mau. Wala yusyarikunal muslimina fi iqamati syairiddin. mereka juga tidak mau ikut serta. Yang memiliki andil bersama kaum muslimin untuk menegakkan syiar-syiar agama Islam. Yeah. Maka orang-orang seperti ini, kata Syekh rahimahullah, sebagaimana dalam firman disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, istahwadha alaihim syaitan. Syaitanu fa'ansahum dzikrullah. Ya. Yeah. Syaitan telah menguasai mereka. Ya, yeah. Orang-orang yang dilupakan, sibuk di pasar-pasar, makan rezeki Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau ke masjid. Tidak mau ikut serta bersama kaum muslimin menegakkan syiar-syiar agama Islam, di antaranya salat. Ya. Yeah. Maka mereka ini adalah orang yang dikuasai oleh syaitan. Fa'angsahum dzikrullah. Lalu syaitan itu melalaikan mereka, melupakan mereka untuk ingat kepada Allah. Lupa sudah. Belanja ini, belanja kebutuhan ini, kebutuhan itu, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dilupakan oleh syaitan. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itu adalah golongannya syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah, sesungguhnya golongannya syaitan, mereka itulah orang-orang yang merugi. Iya. Taib dalam perkara dunia mungkin beruntung secara materi, tapi mereka adalah rugi secara hakiki. Iya. Barakallahu fikum, di akhiratnya. Orang-orang seperti ini, kata Syekh rahimahullah, hafizahullah ta'ala, haramu anfusahum ajral masyi ilal masajid wa ma fihi minal hasanat wa takfiris sayyiat. Yeah. Mereka telah menghalangi diri-diri mereka, mengharamkan diri-diri mereka untuk mendapatkan pahala melangkah, berjalan menuju masjid. Dan apa yang ada di dalamnya berupa kebaikan-kebaikan, dan dihapuskan dosa-dosa. Wabakiyat auzaruhum ala zuhurihim. Dan yang tersisa adalah dosa-dosa mereka yang mereka pikul di punggung-punggung mereka. Iya. Yeah. Karena barakallahu fikum tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah. Syekh menggambarkan golongan orang yang tidak mau sholat tadi. Barakallahu fikum. Kemudian beliau rahim hafizahullah menggambarkan golongan yang kedua, yaitu golongan yang datang tapi malas-malasan. Iya. Wal ba'dul akhar minan nas wa hum katsir. Dan sebagian yang lain dari manusia, dan mereka jumlahnya banyak. Ya'tuna ilal masajid fi futurin wa kasalin. Mereka mendatangi masjid-masjid. Masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Fi futurin wa kasalin, dengan loyo dan malas. Futur, nih, lesu, enggak ada gairah. Kayak-kayak dibawa ke tempat penyembelihan, loyo. Iya. Wa yamduna fiha qalilan minal waqti ala madadin wa malal. Iya. Dan mereka melakukan sholat di dalamnya, di masjid tersebut, sebentar saja dari waktu, dengan penuh rasa jenuh dan bosan. Wah sholat, iya, bosan, sudah pulang, enggak zikir lagi. Fal kathir minhum idza sami'a al-iqamah ja'a mu'siran sa'iran nafas. Bahkan mayoritas dari mereka, jika mendengar iqamah, ditegakkan sholat, mereka datang dengan cepat, sa'iran nafas, dengan nafas terengah-engah. Karena cepat-cepatan tadi, sudah cukup mati, lari. Ya, sering datang terlambat. Ya. Wadakhala fissalah wa huwa musyawisul fikr. Dan dia masuk dalam sholat, ibadah sholat, dalam keadaan pikirannya kacau. Ya. Karena gak tenang. Sehingga mengapa barakallahu fikum di sana ada syariat apa? Syariat sholat sunnah, rawatib. Yeah, itu sebagian mereka para ulama. Seingat saya, Syekh Abdussalam Barjas ya, rahimahullah ta'ala, ketika membahas tentang masalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, daruratul ihtimam sunnah Rasulullah atau kitab yang lainnya, itu barakallahu fikum sebagai bentuk mengumpulkan hati, menyatukan hati untuk konsentrasi melakukan sholat yang wajib. Ya. Orang yang baru pertama sebelumnya melakukan ibadah, kemudian melakukan ibadah, dia konsentrasi. Susah kalau tiba-tiba dia khusyuk. Iya. Maka ibadah sunnah rawatib itu salah satu faedahnya, manfaatnya itu tadi. Mengkonsentrasikan hati sebelum masuk pada ibadah fardu yang inti, yang lebih wajib. Iya. Barakallahu fikum. Ketika sudah tertata hatinya, kemudian masuk dalam sholat fardu, mudah untuk barakallahu khusyuk. Iya. Benar-benar konsentrasi dalam ibadah sholatnya, sholat wajibnya. Iya. Lam yura'i adabal dukhul ilal masjid. Dia tidak memperhatikan adab masuk ke dalam masjid. Ini sebenarnya juga harus dipelajari. Adab-adab di masjid. Iya. Barakallahu fikum. Ya antaranya kalau sudah diadzani enggak boleh keluar masjid. Bahkan ini termasuk tanda-tanda al-munafik. Kecuali ada udzur. Iya. Walam ya'mal bisunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu yaqul. Dan dia orang yang seperti tadi ketika mendengar adzan terburu-buru lari, iya. Masuk dalam salat nafas terhangah, pikirannya kacau ke sana kemari. Iya. Ini adalah orang yang tidak melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengamalkan. Apa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu yaqul, tatkala beliau bersabda, "Idza sami'tumul iqamah." Jika kalian mendengar iqamah, dikumandangkan iqamat, "Famshu wa 'alaikumus sakinah." Maka berjalanlah. Jangan sayu, berjalan cepat atau lari, tapi famshu. Iya. Wa alaikumus sakinah, dan wajib bagi kalian sakinah. Tenang. Iya. Fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apa yang kalian jumpai dalam salat tersebut, fasallu, maka kerjakanlah. Iya. Ternyata dapat, misalnya sholat empat rokat, dapat rokat yang ketiga. Ya sudah, itu sholatlah pada rokat yang ketiga. Wa ma fatakum fa'atimu. Dan apa yang terluput bagi kalian, fa'atimu. Ya, maka sempurnakanlah. Ya, yang didapati, ya sudah itu lakukan dari situ, rokat ketiga, keempat. Yang luput, kurang dua rokat, ya disempurnakan. Sudah gitu saja. Ya, berkaitan dengan adab, barakallahu fikum, untuk masuk sholat ketika sudah diikomati. Akan tetapi barakallahu fikum, kita pernah membaca dalam riwayat-riwayat amalan salafus soleh. Ya, dikarenakan memang pemahaman itu dengan pemahaman salafus soleh. Ya. Barakallahu fikum, tidak dengan pemahaman kita. Mereka, di antara mereka, barakallahu fikum, ada yang mengamalkan berkaitan dengan hadis ini, tetap berjalan cepat tapi enggak lari. Boleh bersegera tapi enggak sampai lari. Iya. Itu sebagian amalan mereka. Iya. Insyaallah bisa dirujuk dalam kitabnya Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah atau Abdul Razzaq As-Sun'ani. Iya, di situ banyak athar-athar amalan dari para sahabat yang barakallahu fikum menjelaskan amalan mereka berkaitan mengamalkan suatu hadis atau firman dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wallahu taala alam bissawab. Iya. Wa fatahum ajrut taqaddum ila al-masajid wa intidharis shalah. Orang yang seperti tadi malas-malesan, iya, tidak datang kecuali setelah diikomati. Iya. pun itu tidak melaksanakan adab-adab sholat, terlalu terburu-buru sampai terengah-engah pikirannya kacau, ya. Mereka ini luput dari pahala apa? At-taqaddum ilal masjid. Ya. Pahala bersegera ke masjid. Datang lebih dahulu ke masjid. Dan pahala apa? Menunggu sholat. Iya. Jadi pahala itu sangat banyak berkaitan dengan amalan-amalan di masjid. Iya. Di antaranya apa? Pahala taqaddum, datang lebih dulu di masjid, dan pahala menunggu sholat. Faqad akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna alladhi yajlisu yantadhiru as-salah fil masjid kal murabit fi sabilillah. Dan sungguh beliau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya orang yang menunggu sholat di masjid, maka dia seperti murabit, orang yang berjaga di perbatasan fisabilillah, di jalan Allah. Wa annahu yuktabu lahu ajrul musalli madama yantadhirus shalah, dan bahwasanya dia dicatat pahalanya sebagai orang yang sholat selama dia menunggu sholat. Datang di awal waktu, niat untuk sholat, ya, dia dihitung sholat. Iya. Warakallahu fikum. Sholat sunnah, tahiyatul masjid, nunggu sholat. Duhur, asar, maghrib, isya. Iya. Dihitung sholat. Tidak itu saja. Wa annal malaikata tastaghfiru lahu madama kadzalik. Dan bahwasannya para malaikat memintakan ampun untuk dia selama dia dalam keadaan tersebut. Keadaan menunggu sholat. Diampunkan oleh malaikat. Iya. Kalau kita tidak mengerti fadilah keutamaan yang seperti ini, ngapain di masjid? Mending apa? Kerja ini, usaha itu. Iya. Barakallahu fiik. Dapat uang. Lakinil yauma yu'adzinul mu'adzinun wa yamdi waqtun tawil wal masjid khalin. Syekh menyayangkan kejadian yang sekarang ini. Syekh padahal di Mamlakah, Saudi ya. Juga demikian. Akan tetapi pada hari ini, yu'adzinul mu'adzinun, para juru adhan, tukang-tukang adhan, para mu'adzin itu adhan, wa yamdi waqtun tawil, sudah melewat waktu yang lama. Sudah adhan, kok gak ada yang datang ke masjid. Yeah. Wal masjidu khalin lahu, laisa lahu fihi ahadun. Yeah. Enggak ada seorang pun illa antuqamas shalah. Enggak ada orang yang datang sampai sholat ditegakkan, baru datang. 1, 2, 3, 4, 5. Cerut, ngumpul. Duh, imamnya salam, assalamualaikum. Duh, kok banyak tadi? Ini 1 orang, 2 orang. Barakallahu fikum. Fayatuna mutakassilin. Mereka ini datang ke masjid malas-malesan. Wah, belum koma tuh, santai. Ngopi-ngopi dulu, ya. Buka medsos dulu, apa ini, ya, beritanya. Barakallahu fikum. Hadis-hadis yang menyebutkan tadi, ya, bahwasanya orang yang menunggu sholat seperti murabit fisabilillah, orang yang menunggu sholat itu dicatat sebagai pahalanya sebagai orang yang sholat walaupun dia duduk. Ya. Orang yang demikian itu dimintakan ampun oleh para malaikat. Itu sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Shalatul rajuli ma'al jama'ah tudha'afu 'ala salatihi bi baitihi wa fi suqi 25 darajah." Sholatnya seseorang secara berjamaah bersama jamaah kaum muslimin itu dilipat gandakan atas sholat dia di rumahnya atau di pasarnya, sholat di pasar, sebanyak 25 derajat. Ya, dalam lafaz yang lain, 27 derajat. Para ulama ketika mengkompromikan dua lafaz ini. Ini bagaimana? Dalam satu lafaz 25 derajat. Lafaz lain 27 derajat. Yang 25 masuk hitungan 27. Iya. Barakallahu fikum. Itu salah satu al-jam', cara mengkompromikan salah satu, dan ini yang sering dipakai oleh para ulama ketika mendapati hadis, "Wah, keutamanya demikian, kok ini keutamaan lebih ini, yang sedikit masuk yang banyak." Iya. Wadzalika annau idza tawaddha fa ahsanal wudu. Yang demikian itu mengapa kok dilipat gandakan menjadi 25 derajat? Dikarenakan dia jika dia berwudu kemudian memperbagus wudunya. Jadi kalau ingin mendapatkan pahala 25 derajat atau 27 derajat, dia berwudu dulu di rumah. Fa ahsanal wudu, dan memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya. Wudu yang sempurna diantaranya adalah dengan tiga kali. Walaupun sekali basuhan boleh, tapi yang sempurna tiga kali. Iya. Thumma kharaja ila shalah. Kemudian dia keluar untuk sholat. Iya. Wudu tapi keluarnya ke pasar. Ya gak dihitung. Iya. Wudu ternyata pengen ketemu temannya di masjid. Ini harus niatnya sholat. La yukhriju ila shalah. Iya. Tidaklah mengeluarkan dia dari rumah tadi melainkan sholat. Lam yakhthu khutwatan illa rufiyat law biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan kakinya selangkah melainkan diangkat dia dengannya, dengan langkah tersebut satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah. Dan dihilangkan darinya dengan langkah kakinya tadi khati'ah, satu dosa, satu kesalahan. Iya. Barakallahu. Selangkah dia angkat derajatnya, selangkah lagi dihapus, terus selangkah. Iya. Pahalanya sangat besar. Iya. Fa idza shallal lam tazal al-malaikatu tusalli alaihi madama fi musallah. Dan jika dia sholat, senantiasa para malaikat mengucapkan sholawat kepada dia. Yaitu sholawatnya malaikat kepada manusia itu adalah memintakan ampun. Iya. Kalau sholawat Allah kepada nabinya, yaitu memuji Nabi SAW fi malail a'la, di kalangan para malaikatnya. Madama fi musalla, selama dia di tempat sholatnya, musallanya. Yeah. Apa kata malaikat? Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, warakallahu fikum, sholawatilah dia, yaitu ampunilah dia. Karena sholat malaikat kepada hambanya itu adalah ampunnya. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah dia. Wala yazalu fi sholatin man tadhara sholah, dan dia senantiasa dalam posisi ibadah sholat, terhitung pahalanya sebagai pahala sholat, man tadhara sholah, selama dia menunggu sholat. Ya. Menunggu sholat, dihitung sholat pahalanya. Rawahul Bukhari. Dan juga athar dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam Muwatta'nya. Al-Imam Malik ini disebutkan dalam sebuah riwayat menulis Muwatta' dalam keadaan sudah ada sebelumnya imam-imam yang memiliki karya tulis Muwatta' juga. Di antaranya Ibnu Abi Dzibin. Ibnu Abi Dzibin ini sezaman dengan Al-Imam Malik. Sehingga ketika beliau berusaha menulis kitab hadis Muwatta' ini, yang dikatakan oleh Imam Syafi'i sebelum adanya Sahih Bukhari, As-Sahul Kutubul Hadith. Kitab hadis yang paling sahih. Sebelum ada Sahih Bukhari ya. Tahta hadis sama di bawah kolong langit. Yaitu kitab Muwatta'. Ketika beliau menulis kitab Muwatta', ya Imam. Sudah banyak al-muwatta'at. Muwatta', jamannya muwatta'at. Muwatta' sudah ditulis. Imam Malik, barakallahu fikum, mengatakan, man akhlasa baqa wattasal, atau semakna dengan itu. Barang siapa yang ikhlas dalam menulisnya, maka dia akan tetap langgeng, baqa wattasal, dan terus sambung menyambung. Dan ternyata barakallahu fikum, kitab muwatta sekarang yang masih ada, kitab muwattanya Imam Malik. Iya. Yeah. Antum dapati di maktabah-maktabah kaum muslimin, perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin, enggak ada didapati kecuali muwatta-nya Imam Malik. Padahal dulu banyak muwatta'at, kitab-kitab muwatta yang lain, di antaranya kitab Muwatta Ibnu Abi Dzibin disebutkan lebih tebal kitabnya daripada kitab muwatta-nya Imam Malik. Ini thamaratul ikhlas. Buah dari keikhlasan. Baqa watasol, kekal, langgeng, dan terus sambung menyambung. Iya. Barakallahu fiik. Dan kita muwatta ini beberapa, barakallahu fiik, memiliki beberapa lafaz riwayat. Iya. Adapun riwayat yang disyarah oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar Al-Andalusi dalam Al-Istidkar atau At-Tamhid. Iya, al-antum dapat Tamhid dan Al-Istidkar. Itu adalah syarah muwatta. Al-Imam Ibn Abdul Bar ini sebagai faedah ya, sampingan. Yeah. Sebagai faedah bahwasannya beliau mensyarah muwatta ini melalui riwayat muridnya Al-Imam Malik, Yahya bin Yahya Al-Laythi. Yang meriwayatkan muwatta banyak. Yeah. Di antaranya Yahya bin Yahya Al-Laythi. Yeah. Barakallahu fikum. Dan juga ada muwatta riwayat Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Tentunya beda riwayat, beda lafaz. Sehingga misalnya ada yang punya riwayatnya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani buka tamhid, kadang-kadang ada enggak nyambung karena riwayatnya agak berbeda. Iya, yeah. Sama pula ketika seorang guru mengajarkan pada santrinya yang banyak. Tentunya riwayatnya ini beda dengan ini dengan ini, sesuai dengan kadar keilmuannya. Kadar idroknya. Bisa mencerna ilmu tersebut. Iya. Barakallahu fiik. Seperti itulah. Sehingga lafadznya berbeda-beda. Tayyib. Min qawli Abi Hurairah. Dari ucapannya sahabat Abu Hurairah. Iya. Dalam muwatta'nya. Man tawaddu'a fahsanal wudu. Barang siapa berwudu kemudian memperbagus wudunya. Thumma kharaja amidan ila shalah. Kemudian dia keluar. Sengaja, amit untuk sholat. Fa'innau fis sholatin. Maka dia dalam keadaan sholat. Keluar sengaja untuk sholat, itu dihitung sholat sudah. Maka na ya'midu ila sholah. Selama dia menyengaja keluarnya itu untuk sholat. Iya. Wa'innau yuktabu lau bi'ihda khutwatai hasanatan. وَيُمْحَ عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةً. Dan sesungguhnya dicatat bagi dia pada salah satu langkah kakinya kebaikan. Yeah. Dan dihapuskan pada dia pada langkah yang lainnya sayiatan, kejelekan, dosa. Yeah. Barakallahu fikum. Satu langkah dicatat kebaikan. Satu langkah lagi dihapuskan dosa dan kejelekannya. Terus. Faida sami'a ahadukumul iqamah fala yas'a. Maka jika salah seorang dari kalian mendengarkan iqamah fala yas'a, janganlah dia lari. Nggih. Fa inna a'dhamakum ajran ab'adukum daran. Maka sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya di antara kalian adalah yang paling jauh rumahnya. Iya. Qalu, maka para tabi'in muridnya Abu Hurairah mengatakan, "Lima ya Abu Hurairah." Iya. Kok rumah yang paling jauh, paling banyak, paling besar pahalanya? Qala, maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Min ajli kathratil khuta." Dikarenakan sebab kathratil kuto, banyaknya langkah dia. Yeah. Semakin banyak, diangkat derajatnya. Dihapus dosa, terus. Yeah. Yeah, sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di Madinah, ada Bani Salimah. pengin pindah dekat masjid karena rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Ya sudah siap-siap. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada mereka sahabat dari Bani Salimah. Bani Salimah, diyarakum. Wahai Bani Salimah, tetap di rumah-rumah kalian. Ya. Tuktab ujurakum atau ujurukum. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan dicatat pahala-pahala kalian, langkah-langkah itu tadi. Ya, jauh langkah-langkahnya dicatat. Tetap kalian. Dan ketika itu barakallahu fikum, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan supaya kota Madinah itu merata penduduknya. Ya, tidak semuanya ngumpul. Merata supaya kestabilan kota Madinah terjaga. Karena ada yang posisi-posisi merata, ya. Tidak dimasuki tempat-tempat yang sepi atau oleh musuh, ya, tempat-tempat sepi yang tidak ada penduduknya sehingga tidak ada penjagaan. Barakallahu fikum. Dan juga hadis yang lainnya, bahwasanya orang yang menunggu sholat itu dikatakan ribat fisabilillah, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfau bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang Allah menghapus dengannya dosa-dosa. Khotoya itu maksudnya dosa-dosa kecil. Ya. Yeah. Dzunub misalnya dosa-dosa besar. Wa yarfau bihi darajat, dan dengannya Allah mengangkat derajat-derajat seseorang. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isbaghul wudu 'alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disukai, waktu dingin atau yang semisalnya, sempurnakan. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan sering-sering melangkahkan kaki ke masjid. Yeah, ini bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat seseorang. Wa intidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu sholat setelah sholat. Ya, setelah sholat nunggu. Fadzalikumur ribat, perbuatan intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah mengerjakan sholat. Fadzalikumur ribat, maka itulah ribat, menjaga perbatasan di jalan Allah. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Rawahu Malik wa Muslim. Jadi saya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan juga barakallahu fikum, hadis yang lainnya yang menunjukkan keutamaan orang yang datang menuju masjid di waktu kegelapan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Basyiril masyain fi dzulam ilal masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira, masyain, orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid. Yeah. Gelapan isya, maghrib, zaman dahulu atau subuh. Dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Yeah. Dia berletih-letih, berat-berat mendatangi masjid dalam waktu gelap, mendapatkan balasan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Ya. Yeah. Disebutkan oleh mereka, oleh para ulama ketika menafsirkan hadis-hadis ini, yaitu ketika di sirat. Barakallahu fikum. Dan juga barakallahu fikum, dalam hadis yang lainnya yang menghasung kita barakallahu fikum untuk lebih banyak-banyak sering ke masjid dan jangan terlalu sering ke tempat-tempat perbelanjaan atau pasar, adalah hadis arwah Nabi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, ahabbul biladi ilallah, ya, dalam riwayat lain ahabbul biqa, biqa bukah tempat, ahabbul biladi ilallah, negeri yang paling dicintai oleh Allah taala, masajidua, yaitu masjid-masjidnya. Itu yang dicintai oleh Allah SWT. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Dan negeri yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Barakallahu fikum. Sehingga kaum muslimin, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa dalil yang berkaitan dengan keutamaan melangkahkan kaki masjid, menunggu sholat ke sholat berikutnya. Iya. Barakallahu fikum. Terus bagaimana nasihat beliau, hafizahullah, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, inna ta'akhura fil khuduri ila salah, kama anna yufawitu ujuran kathiratan, fahuwa aidan yaftahu babat tahawuni bis salah. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya ta'akhur, terlambat untuk menghadiri sholat, sebagaimana itu menjadikan dia luput mendapatkan pahala yang banyak tadi. Iya. Yeah. Diampuni, dimintakan ampun oleh para malaikat, dicatat amalannya, ditinggikan derajatnya, dihapus dosa-dosanya. Iya. Fahuwa aidan yaftahu babat tahawuni bis shalah. Maka itu juga membuka pintu untuk meremehkan ibadah salat. Iya. Yeah. Meremehkan ibadah salat. Alah salat gampang. Cepat 5 menit. Iya. Yeah. Karena sering-sering terlambat. Iya. Yeah. Sehingga Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan dalam Fathul Bari miliknya Ibnu Rajab. Ibnu Rajab punya Fathul Bari. Iya. Yeah. Tapi tidak sempurna, enggak sampai selesai. Iya. Yeah. Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Kalau Fathul Bari miliknya Ibnu Hajar al-Asqalani kan komplit, sampai selesai. Ini miliknya Ibnu Rajab, enggak sampai selesai. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, maji'uka ila shalah qabla al-iqamah taukirun lis-shalah. Datangnya engkau salat sebelum diikomati, sebelum iqamah, itu adalah bentuk taukirun lis-shalah. Yeah. Mengagungkan salat. Yeah. Kalau terlambat, remeh-remehkan. Enggak ada ta'zim, enggak ada taukir, pengagungan salat. Kalau sholat tidak diagungkan, ya tahu sendirilah. Sholatnya asal-asalan. Tidak menganggap sakral sholat tersebut. Ibadah yang biasa. Iya. Barakallahu fikum. Bahkan Al-Imam Ibrahim At-Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan berkaitan dengan orang-orang yang jenisnya seperti ini. Ini salafus soleh. Iya. Mungkin kita mendengar, keras sekali ya. Ya karena kita hidupnya di lingkungan demikian itu, banyak orang yang meremehkan sholat. Kalau zaman dahulu itu suatu yang besar. Iya. Beliau mengatakan, idza ra'aitar rajul yatahawanu fit takbiril ula faksil yadak minhu. Iya. Jika engkau melihat seseorang yatahawan meremehkan takbiratul ula, yaitu takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar di rakaat pertama. Takbiratul ula atau takbirul ula. Taib at-tawafi takbiratul ula. Yaitu takbiratul ihram. Ya. Faksil yadaka min. Ya. Maka cucilah tanganmu darinya. Artinya lepas dirilah dari dia. Barakallahu. Orang yang tipenya seperti ini. Meremehkan sholat. Meremehkan takbir yang pertama. Ya, kita saling introspeksi ya. Bukan saya yang terbaik lah. Saling menasihati, saling mengingatkan. Ya, yeah, kadang-kadang memang kalau enggak seperti ini kita enggak terlecut. Yeah. Tidak ada keinginan yang kuat untuk bersegera melakukan yang demikian itu. Ya sudah tahu sebenarnya, ya diulang lagi. Ya, yeah. Lalai namanya ya. Diingatkan lagi, saling mengingatkan. Ini sebutkan dalam Siyar Alamin Nubala juz 5 halaman 54. Dan juga Al-Imam Waqi' bin Al-Jarrah rahimahullah, ini gurunya Al-Imam Ahmad dan juga gurunya Al-Imam Syafi'i. Ya, sebagaimana dalam becirnya Al-Imam Syafi'i, syaqautu ila Waqi' su'a hifdhi. Aku mengadukan kepada Al-Imam Waqi', yaitu Al-Waqi' bin Jarrah, jeleknya hafalanku. Maka Waqi' bin Al-Jarrah apa memberikan petunjuk apa? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau rahimahullah memberikan bimbingan kepadaku, tinggalkan maksiat. Ya. Tinggalkan maksiat. Itu gurunya Al-Imam Syafi'i. Fa innal ilma nurun wa nurullah la yutahul 'as. Karena kan ilmu itulah cahaya dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang durhaka, yang bermaksiat kepadanya. Taib beliau Al-Imam Waqi' bin Jarrah rahimahullah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman juz 3 halaman 74, beliau mengatakan, "Man lam yudrik at-takbiratal ula fala tarju khairahu." Masyaallah. Ya ini semua ya. Masyaallah. Barang siapa yang tidak mendapati takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram dalam sholat. Takbir pertama, Allahu Akbar. Fala tarju khairahu. Jangan engkau harapkan kebaikannya. Masya Allah. Ya, berarti kita gimana ini? Ada kebaikannya enggak? Menurut sholat sholat Imam Waqi', jangan diharapkan kebaikannya. Sholat saja diremehkan, takbiratul ihram saja dia tidak pernah dapat. Kok berharapkan kebaikannya itu bagaimana? Hah? Kata Imam Al-Waqi' Nujarrah. Nasallallahu salama wal afiyah. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Kata beliau Syekh Shalih Fauzan tadi berkaitan dengan orang yang luput dari paha, yang terlambat tadi luput dia kebaikan yang banyak dan itu bisa membuka pintu meremehkan salat. Wa yajurru fin nihaya ila tarki salatil jamaah, dan akan menyeret di akhirnya meremehkan sampai meninggalkan salat jamaah. Ah, salat rumah saja, telat-telat terus, sama saja salat sendiri ya, salat saja. Iya, seret. Iya. Barakallahu fikum. Itulah as-sayyi'ah tajurru ba'dhuha ba'dha. Amalan kejelekan itu akan menyeret sebagainya kepada sebagian duka. Sebagaimana pula al-amalus salih tajurru ba'dhu. Amalan saleh itu akan menyeret sebagainya kepada sebagian yang lain. Kalau dia datang sholat di awal waktu, ya sebelum iqamat misalnya, sebelum adzan misalnya, dia bisa dapat, ya awal waktu ini amalan saleh, ya gambarannya akan menyeret amalan saleh berikutnya, sholat tahiyatul masjid. Ya ini belum diadzani. Salat tahiyatul masjid selesai, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Iya, akan menyeret. Atau dia berzikir istighfar atau berdoa kepada Allah. Iya, karena dia datang di awal malu. Tajurru ba'dhu ba'dha. Begitu pula amal sayyi'ah tadi digambarkan oleh Syekh, akan menyeret sebagainya kepada sebagian lain kalau dia tidak segera bertobat. Datangnya terlambat, terus terlambat, sudah, enggak usah salat di masjid, salat di rumah cukup, yang penting salat. Akan menyeret. Iya. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dalam hadisnya Al-Imam Muslim berkaitan dengan orang yang seperti ini, sering-sering terlambat dalam mengerjakan sholat. Dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri. Radiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'af fi ashabi ta'akhuran. Wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pada para sahabatnya ta'akhur, yeah, berlambat-lambat untuk segera menata shaf, yeah, ta'akhur, yeah, mundur, kamu saja, ya, yeah, sama lagi, kamu saja. Ithar dalam masalah akhirat, ithar dalam masalah dunia, akhirat gak ada ithar, yeah. Ithar itu dalam masalah dunia terpuji, dalam masalah akhirat ya, yeah, akhirat kok, barakallahu fikum, kasih. Rasulullah melihat, tuh enggak segera nata. Shofnya lambat-lambat ini. Faqala lahum, maka Rasulullah mengatakan kepada jamaah para sahabat yang tersebut, taqaddamu. Maju, ayo maju. Yeah. Fa'tammu bi. Dan ikutilah aku. Artinya bermakmumlah kepadaku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Dan da'alah orang setelah kalian, yaitu setelah shof pertama, itu shof berikutnya, itu mengikuti kalian, bermakmum kepada kalian, itu mengikuti kalian, karena enggak tidak melihat imam, mengikuti belakangnya, depannya. Wala yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahumullah. Senantiasa suatu kaum, golongan manusia, itu berlambat-lambat dalam salatnya. Iya, hatta yu'akhkhirahumullah, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan mereka. Apa maksud mengakhirkan mereka? Kata Syekh rahimah hafizahullah, fadalla hadza ala khuturati ta'akhur an khuduri ila shalah. Maka ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahayanya terlambat, berlambat-lambat untuk menghadiri salat. Apa hukumannya? Fa innal muta'akhira yu'aqabu bi anna Allah yu'akhirhu an rahmatihi wa 'azimi fadlihi. Dikarenakan orang yang terlambat dalam salatnya akan dihukum. Hukumannya apa? Bi anna Allah yu'akhiru an rahmatihi wa 'azimi fadlihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan rahmatnya untuk dia dan mengakhirkan keutamaannya untuk diberikan kepadanya. Diakhirkanlah Allah. Dalam ibadah kepada Allah adalah akhir-akhir, kok pengen mendapatkan rahmat? Ya Allah akhirkan. Iya. Kok pengen mendapatkan karunia keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya juga Allah akhirkan. Kata beliau menjelaskan wa yakfi fit tanfir an ta'akhur anna fihi tashabbuan bil munafiqin. Dan cukuplah untuk menghardik seseorang. Jangan sampai ta'akhur, sering-sering terlambat dalam mengerjakan sholat. Bahwasanya perbuatan berlambat-lambat sholat itu menyerupai orang-orang munafik. Alladzina qalallahu fihim. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka. Wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Dan tidaklah mereka mengerjakan sholat melainkan mengerjakan dengan kusala, malas-malasan. Ciri-ciri tasabbuh dengan orang-orang munafik. Wa qala fihim, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka pula orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan jika mereka berdiri untuk menegakkan sholat, qamu kusala, berdiri menegakkan sholat dengan malas-malasan. Dalam lanjutan ayatnya gimana? Barakallahu fikum yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Mereka dalam salatnya tersebut yura'un, riya, memaksudkan salatnya itu untuk riya di hadapan manusia. Dan tidaklah ingat kepada Allah, tidaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Cepat salatnya. Barakallahu fikum. Dan bahkan sebagian salafus soleh menganggap, sebagian ya, menganggap perginya ke masjid setelah adzan itu adalah bentuk taksir. Kurang dia dalam mengagungkan sholat, ibadah sholat. Bentuk peremehan dia. Barakallahu fikum. Wa anal fadla huwa adzhab qabla nida. Dan bahwasanya yang lebih utama adalah pergi ke masjid sebelum azan. Berat apa? Berat. Insyaallah. Nah, itu mereka salaf. Sebelum azan ke masjid. Ini tipe-tipe hampir-hampir susah didapati. Ya. Muadzinnya saja sudah waktu azan belum datang. Sudah waktu azan. Nasallallahu salam. Sudah waktunya masuk. Belum azan-azan. Tapi ini sebelum, setelah adzan datang itu bentuk taksir. Masya Allah. Salafus Saleh. Qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Ini sebagaimana dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah. Ini sezaman dengan Imam Malik. Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah al-Hilali. Yeah. Kalau Al-Kufi, Abu Muhammad Al-Kufi itu adalah Al-A'mash. Yeah. Sulaiman bin Mihran. Itu Abu Muhammad Al-Kufi. Abu Muhammad al-Hilali yaitu Sufyan ibn Uyainah. Yeah. Sebagaimana dulu Al-Imam Dzahabi ketika ingin belajar kepada Al-Imam Daqiqil'i ditanya. Datang dari Syam. Imam Daqiqil'i dan dari Mesir. Ya, datang ditanya. Man Abu Muhammad Al-Hilali? Ya, Imam Dzahabi luas pengetahuan beliau tentang rijal, rawi-rawi hadis. Langsung dijawab. Abu Muhammad Al-Hilali huwa Sufyan ibn Uyainah. Hasan, bagus. Ya. Afdal. Menuntut ilmu di hadapanku ya. Silahkan. Boleh. Belajar berarti sudah mumpuni ilmunya. Kalau gak tahu, ya sana belajar dulu. Yang bagus. Kalau sudah luas ilmunya, baru sini belajar. Barakallahu fikum. Kalau terapkan gitu semua yang belajar gak ada. Aib. Beliau mengatakan, la takun mithla abdi su. janganlah engkau seperti budak yang jelek, hamba yang jelek. La ya'ti hatta yud'a, tidaklah datang sampai diundang, dipanggil. Yeah. Mungkin zaman dahulu ada tuan, ada budak. Budak yang jelek adalah budak enggak mau datang kalau ketika dipanggil aja. Sehingga banyak main-mainnya, tuannya pengen butuh kok enggak ada di tempat ini. Yeah. Hei sini, baru datang. Ini adalah mathalu abdisu, hamba yang jelek perangainya. Yeah. Tidak standby, tidak siap-siap. Yeah. Sehingga tuannya itu tidak susah-susah nyarinya. Ini mathalu abdisu. Layati hatta yud'ah. Tidaklah dia datang kecuali ketika sudah dipanggil. Yeah. Tidaklah datang sholat kecuali kalau sudah dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu datang. Itu mathalu abdisu. Kita masuk ya. Hamba yang jelek, enggak tahu terima kasih kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itisalah qabla nida. Datanglah sholat sebelum nida, dikumandangkan azan. Iya. Ini disebutkan dalam At-Tafsirah karya Imam Ibnul Jauzi halaman 131. Dan yang terakhir, masih ada sebenarnya tapi ini terakhir. Barakallahu fikum. Sekarang kisahnya dari Al-Imam Ibn Musayyib. Bisa dibaca Al-Musayyab dan Al-Musayyib. Muhammad Ibn Musayyib atau Musayyib. Said kok Muhammad. Kunyahnya beliau Abu Muhammad. Said Ibn Musayyib atau Musayyib. Sebagaimana jelaskan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam Sairul Hadith, Sarah Ikhtisar Ulumil Hadith, berkaitan dengan nama beliau. Boleh Sa'id Ibn Musayyib atau Al-Musayyib. Walaupun disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau tidak suka. Tapi wallahualam riwayatnya sahih atau enggak, beliau enggak suka kalau dipanggil dengan Musayyib. Musayyib itu ditawan. Kalau Musayyib itu yang menawan. Sehingga beliau mengatakan dalam riwayat tersebut, ketidaksukaan beliau kalau dipanggil Ibn Musayyib, man sayyaba abi sayyabahullah. Barang siapa mengatakan bapakku ditawan Musayyib, bapak kok ditawan, sayyabahullah, semoga Allah menawan dia. Tapi Allah alam perlu dicek. Tapi itu masyhur dalam kitab Mustalah. Kisah tersebut beliau tidak suka dipanggil Sa'id Ibn Musayyib. Walaupun Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala ghafarallahu menyebutkan boleh dua-duanya. Boleh dibaca Al-Musayyib, boleh dibaca Al-Musayyib. Beliau mengatakan dalam Syiar juga juz 4 halaman 30, ma fatatni takbiratul ula mundu khamsin, aku tidak pernah luput takbir yang pertama, takbiratul ihram, sejak 50 tahun lamanya. Insyaallah rezekinya gimana ya, kok enggak pernah luput, kerjaannya apa ya, kok bisa sholat enggak pernah luput dari takbiratul ihram 50 tahun lagi. Kita sehari saja enggak luput 5 kali. Waduh, susahnya. Mesti ada yang luput takbiratul ihram. Enggak cuma takbiratul ihram, takbiratul intiqalnya ya luput ya. Bahkan sampai tasyahud akhirnya naudzubillah. Ini Al-Imam Ibnu Musayyib enggak pernah luput selama 50 tahun lamanya. Wa manadhartu fi qafar rajulin fi shalah, dan aku tidak pernah melihat tengkuknya orang ketika sholat. Artinya apa? Sop pertama, kalau sop dua ya lihat tengkuknya, sop depannya. Sop ketiga juga sama. Sop pertama. Mundu khamsina sana. Sejak 50 tahun juga. Masya Allah. Itulah mereka salafus soleh. Memang benar mereka generasi terbaik. Memang benar mereka mendapatkan, sungguh tepat Allah, memang mereka mendapatkan keutamaan demikian. Sebaik-baik generasi setelah para sahabat. Nas'alullah salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Ini semuanya adalah untuk mengingatkan diri anda pribadi dan kita semuanya untuk sesuatu yang lebih baik. Kita tutup kajian kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله